vượt qua sân cỏ nhỏ ngắm tàn đi út ta mênh mông so cả tí có nát chân mông sơ chê lo hô ra ta tí ngó có bơm tê mi so ngớt châm kê á tí semono uko rasa ning atiku mong tansah nunggu tekamu ra kroso setahun kue ninggal aku kangen kangen ning atiku aku sekelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lungo ra ono sewulan nanging saiki wes suwe janji nyatane kowe ora bali-bali neng pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngaterke kowe neng pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe semono uko rasane ngatiku mong tansah nunggu tekamu ra kroso setahun kowe ninggal aku kangen kangen ning atiku aku sekelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lungo ra ono sewulan nanging saiki wes suwe janji nyatane kowe ora bali-bali pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngaterke kowe neng pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe.